Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala unduwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin ikhwan dan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Roja baik melalui radio di gelombang 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya atau 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, pendengar radio Roja Lampung di frekuensi 91,1 FM di Berau, Roja Berau di frekuensi 95,1 FM, Roja Tanjung Pinang 96 FM, juga Pontianak di 101,4 FM, juga radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini dan para onliner yang mendengarkan melalui streaming Radio Roja. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kitab Al-Qaulul Mufid. Pertemuan kita terakhir 2 Jumat yang lalu kita sudah membahas sebuah hadis tentang takutnya para malaikat ketika mendengar wahyu Allah Azza wa Jalla sampai mereka mengepakkan sayap-sayap mereka, kemudian mereka pun bertanya apa yang dikatakan oleh Allah, lalu dijawab yang Allah katakanlah kebenaran, lalu diperbincangkanlah isi wahyu itu di kalangan para malaikat, lalu dicuri dengarlah pembicaraan para malaikat itu oleh bangsa jin, yang kemudian mereka menyampaikan apa yang mereka dengar kepada para tukang sihir dan para dukun. Itu sudah kita bahas pada pertemuan 2 Jumat yang lalu. Kita akan lanjutkan. Masih tentang hadis dengan nada yang hampir sama tapi lafaz yang berbeda. Hadis ini diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun shadidah khaufan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujjada fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allahu min wahyih bima arada thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqul qala al-haqq wa huwa al-aliyul kabir Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki memberikan wahyu dalam satu perkara, maka Allah kemudian berbicara dengan wahyu. Berguncanglah langit karena hal itu, karena takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila wahyu tersebut didengar oleh penghuni langit, yang dimaksud penghuni langit di sini adalah para malaikat, tersungkur pingsanlah mereka, lalu mereka pun tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah sujud itu adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah berbicara kepada Jibril, menyampaikan wahyunya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Jibril pun melalui para malaikat, berlalu melalui beberapa golongan malaikat. Setiap kali Jibril melewati satu tingkatan langit, bertanyalah para malaikat penghuni atau penjaga langit itu, apa yang dikatakan oleh Rabb kita, wahai Jibril? Menjawablah Jibril, kebenaran, al-haq, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Maka seluruh malaikat mengatakan apa yang dikatakan oleh Jibril. Berakhirlah Jibril membawa wahyu ke arah yang sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Hadis ini tidak ditakhrij oleh muallif rahimahullah, tapi hadis ini diriwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Imam At-Tabari juga menukil hadis ini dalam kitab tafsirnya. Imam Ibnu Katsir juga menukil hadis ini dalam kitab tafsirnya. Imam Ibnu Khuzaimah juga menukil hadis ini dalam kitab At-Tauhid. Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma'us Sifat. Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya dan yang lain-lain. Akan tetapi hadis ini sanadnya dhaif, karena dalam sanadnya ada rawi namanya Nu'aim bin Hammad. Dia ini dhaif. Sebagaimana kedhaifannya dijelaskan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Juga ada seorang rawi lain namanya Al-Walid bin Muslim. Dia seorang mudallis. Dan yang ketiga hadis ini mu'an'an. Mu'an'an artinya hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan lafaz an. An fulan dan hadis mu'an'an termasuk hadis yang dhaif. Sekalipun hadis yang kita bahas ini dhaif, tapi hadis ini memiliki syahid, penguat, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ahmad, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga hadis ini, hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim dan Ahmad ini menjadi syahid atau penguat bagi hadis yang sedang kita bahas ini, yang menjelaskan bahwa Allah apabila berbicara dengan wahyu, maka terdengarlah wahyu Allah itu oleh para malaikat pemikul arasy. Mereka pun lalu bertasbih. Didengar pulalah oleh para malaikat yang ada di seluruh lapisan langit. Mereka pun lalu bertasbih seperti bertasbihnya para malaikat yang ada di atasnya. Terus sampai ke malaikat di langit yang terendah, yang terdekat dengan dunia ini. Lalu disambarlah berita yang dibicarakan oleh para malaikat itu oleh jin atau oleh setan. Jadi walaupun hadis yang sedang kita bahas ini dhaif, tetapi ada hadis lain yang sahih yang semakna dengan hal tersebut. Ada beberapa dulu kosakata atau perkara yang perlu dijelaskan di dalam hadis ini. Pertama, tadi dijelaskan apabila wahyu Allah ini didengar oleh para malaikat penghuni langit, mereka pingsan, lalu tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan, bagaimana malaikat bisa di dalam keadaan pingsan kemudian bersujud? Dijawab di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, anna as-saqqa huna wallahu a'lam yakunu qabla as-sujud fa idza afaqu sajadu. Bahwa pingsannya para malaikat terjadi sebelum sujud. Begitu mendengar wahyu Allah, mereka seluruhnya pingsan karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah mereka siuman atau sadar, setelah itu barulah mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini, sebagian ulama menerangkan seperti yang dikemukakan oleh Syekhul Islam dalam Majmul Fatawanya, bahwa apabila para malaikat bisa pingsan ketika mendengar wahyu Allah, hal itu menunjukkan bahwa para malaikat pun memungkinkan untuk mati. Sebab pingsan asyad minan naum. Pingsan itu lebih dahsyat daripada tidur. Sedangkan tidur adalah saudaranya mati. Oleh karena itu, baik Allah di dalam Al-Quran maupun Nabi SAW dalam hadisnya sering mengistilahkan tidur dengan istilah mati. Hanya oleh para ulama disebut dengan sebutan al-wafatus sughra, kematian kecil. Ini dikemukakan oleh para ulama ketika membantah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ketika menafsirkan sebuah ayat yang menyatakan bahwa ditiuplah sangkakala wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah atau matilah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa makhluk yang tidak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama tersebut? Para ulama ikhtilaf. Ibnu Hazm menyatakan seluruh malaikat tidak mati. Karena kata Ibnu Hazm, malaikat adalah makhluk yang tidak berruh atau makhluk yang hanya berupa ruh, makanya tidak mati. Inilah yang kemudian dibantah oleh para ulama lain, termasuk Syekhul Islam, bahwa apabila malaikat pingsan ketika mendengar wahyu Allah Azza wa Jalla, maka sangat memungkinkan malaikat pun mati. Inilah hal yang perlu dijelaskan. Dari hadis ini, Ada beberapa faedah atau pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Faedah pertama diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itsbatul iradati liqaulihi idza arada wa hiya qisman syar'iyyah wa kauniyah. Faedah pertama adalah hadis ini menerangkan tetapnya sifat iradah bagi Allah Azza wa Jalla. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah iradah. Allah memiliki iradah. Iradah itu kehendak. Iradah itu keinginan. Iradah ini kemauan. Hadis ini menerangkan Allah memiliki kehendak, keinginan atau kemauan, karena hadis ini menyatakan idza aradallahu, apabila Allah menghendaki, menunjukkan bahwa Allah itu punya iradah, punya kehendak. Dan kehendak Allah tersebut ada dua jenis. Pertama, kehendak atau iradah syar'iyyah. Kedua, iradah kauniyah. Apa iradah syar'iyah dan kauniyah dan apa perbedaan antara keduanya? Adapun iradah syar'iyah berkaitan dengan seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla sekalipun tidak terjadi. Iradah syariah itu berupa seluruh syariat Allah. Syariat Allah inilah yang menjadi kehendak Allah. Dan seluruh kehendak Allah di dalam syariat pasti dicintai dan pasti diridhoi. Inilah yang kemudian disebut dengan iradah syariah. Kehendak Allah yang berupa syariat, sekalipun kehendak Allah yang berupa syariat itu belum tentu terjadi dan kebanyakan malah tidak terjadi. Contoh, Allah dalam Al-Quran menyuruh seluruh manusia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat umpamanya Al-Baqarah ayat ke-21, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, seluruh manusia diseru oleh Allah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini salah satu iradah syariah. Salah satu kehendak Allah berupa syariat, yaitu Allah menghendaki seluruh manusia ibadah kepadanya. Coba lihat realita, kenyataan. Apakah seluruh manusia ibadah kepada Allah? Tidak. Kebanyakan malah tidak ibadah. Zaman sekarang aja di antara sekian miliar manusia, lebih banyak mana yang ibadah dengan yang tidak? Lebih banyak yang tidak. Oleh karena itulah, apa yang Allah kehendaki berupa syariat belum tentu terjadi. Allah menyuruh aqimus shalah wa atuz zakah kepada orang-orang muslim, dirikan oleh kalian sholat, tunaikan zakat. Apakah seluruh orang muslim sholat dan berzakat? Tidak. Oleh karena itulah, maka iradah syar'iyyah, kehendak Allah berupa syariat, pasti dicintai oleh Allah, pasti diridhoi oleh Allah, pasti disukai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. An-Nisa ke-27 menyatakan wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki kalian semua bertobat kepada Allah. Ini iradah syar'iyah. Karena kehendak Allah agar seluruh orang berdosa itu bertobat adalah suatu yang Allah syariatkan. Tapi apakah semua manusia yang berdosa bertobat? Tidak. Ini menunjukkan bahwa iradah syar'iyah tidak selamanya terjadi, bahkan umumnya tidak terjadi. Hanya sedikit. Tapi iradah syariah ini pasti dicintai, diridhoi dan disukai. Makanya disyariatkan. Inilah iradah pertama, yaitu iradah syariah. Kedua, iradah kauniyah. Adalah kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Dan inilah yang merupakan takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah itu iradah kauniyah. Apa yang Allah kehendaki di alam ini merupakan iradah kauniyah. Dan apa yang Allah kehendaki berupa iradah kauniyah ini pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Kalau Allah menghendaki sesuatu dengan kehendak kauniyah, pasti itu terjadi. Karena apa? Karena apa yang Allah kehendaki di alam ini, sesuatu yang Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu pasti terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maksudnya kehendak kauniyah. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Contoh Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam banyak ayat tentang iradah kauniyah ini. Allah menyatakan, walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Allah berfirman, walau syi'na, seandainya kami menghendaki, pasti setiap jiwa itu akan kami berikan hidayah. Kalau Allah mau menghendaki seluruh manusia beriman, Allah bisa. Akan Allah berikan semua manusia, setiap jiwa diberi hidayah sehingga tertunjuki. Tapi Allah kan tidak menghendaki begitu. Walakin haqqal qawlum ini. Akan tapi telah tetap ketetapan dari kami, la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, bahwa kami akan penuhi neraka jahannam itu dengan kebanyakan manusia dan jin seluruhnya. Ini menunjukkan Allah tidak menghendaki manusia seluruhnya beriman, enggak. Allah menghendaki ada manusia yang kufur. Allah menghendaki ada manusia yang syirik. Allah menghendaki ada manusia yang bid'ah, yang maksiat. Tapi ini kehendak kauniyah. Dan realitanya demikian. Banyak manusia yang kufur, yang syirik, yang bid'ah, yang maksiat, yang menyimpang. Bahkan lebih banyak daripada yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi kehendak Allah yang kauniyah. Allah pun berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang iradah kauniyah ini, walau sya Allah maqtatalu, seandainya Allah menghendaki, maka manusia tidak akan saling berperang, tidak akan saling membunuh di antara sesama mereka. Kalau Allah menghendaki, bisa seluruh manusia damai. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang Allah kehendaki berupa iradah kauniyah, pasti itu terjadi. Dari sinilah kita mengetahui bahwa tidak semua yang Allah kehendaki otomatis Allah cintai dan Allah ridhoi. Tidak. Contoh, apakah Allah menghendaki terjadinya kekufuran, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat? Apakah Allah menghendaki itu semua? Enggak. Jawabnya, iya menghendaki. Apa buktinya? Buktinya itu terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Pertanyaan kedua, apakah Allah mencintai kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat? Jawabnya pasti tidak. Tidak mencintai dan tidak meridai, bahkan membenci dan melaknat kufur, syirik, bid'ah, dan maksiat tersebut. Oleh karena itu, khusus menyangkut iradah kauniyah, kita memiliki satu kaidah bahwa tidak seluruh perkara yang Allah kehendaki otomatis dicintai oleh Allah, dan tidak semua perkara yang dicintai oleh Allah dikehendaki oleh Allah. Harus agak sedikit mikir mendengar penjelasan ini. Kita ulang. Kalimat pertama, tidak semua yang Allah kehendaki otomatis dicintai. Ya, tidak. Kadang-kadang Allah menghendaki sesuatu yang dia benci, seperti kekufuran, syirik, bid'ah, kemaksiatan, atau penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Allah itu dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi Allah tidak mencintai hal itu, tidak menyukai hal itu, bahkan Allah membencinya. Contohnya adalah kufur, syirik, bid'ah, dan penyimpangan seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu dikehendaki oleh Allah. Makanya itu terjadi, tapi Allah membenci. Sebaliknya, tidak semua yang Allah cintai berarti dikehendaki oleh Allah. Contoh, kalau seluruh manusia di alam jagat raya dari awal sampai akhir beriman, bertauhid, beribadah kepada Allah, apakah Allah cinta hal itu? Ya, pasti Allah mencintai hal itu. Tapi apakah semua itu dikehendaki oleh Allah? Tidak, tidak Allah kehendaki. Buktinya apa? Buktinya tidak semua manusia beriman. Banyaknya manusia itu malah tidak beribadah, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu contoh bahwa tidak semua yang Allah cintai otomatis dikehendaki. Enggak. Dan tidak semua yang Allah kehendaki berarti dicintai oleh Allah. Tidak. Kalau demikian, mana mungkin Allah menghendaki sesuatu yang dibencinya? Seperti Allah menghendaki kekufuran, Allah menghendaki syirik, Allah menghendaki bid'ah, Allah menghendaki maksiat atau penyimpangan lain, tapi Allah membenci hal itu. Apakah ini mungkin? Dan apa maksud dan tujuan dari semua itu? Dijawab, mungkin. Karena itu realita begitu. Semua kekufuran, syirik, bid'ah, dan yang lain-lainnya dibenci oleh Allah, tapi terjadi. Kalau terjadi, menunjukkan itu dikehendaki oleh Allah. Apa mungkin seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya? Jawabnya mungkin. Kita umpamanya manusia sering melakukan sesuatu yang dibenci. Karena apa? Karena melakukan hal yang dibenci itu mengandung manfaat yang banyak. Mengandung kemaslahatan. Contoh, dokter ketika menghadapi pasien. Demi kemaslahatan si pasien, dokter melakukan beberapa langkah yang mungkin sebenarnya dokter sendiri enggak suka langkah-langkah itu dilakukan karena apa? Karena menyakiti si pasien. Dokter harus nyuntik ya. Nyuntik itu yang disuntik sakit. Yang nyuntiknya juga enggak tega gitu ya. Dokter harus memberikan obat yang pahit. Kadang-kadang tidak hanya nyuntik, harus mengoperasi, harus mengamputasi, ya, harus memasukkan jarum ke urat itu apa namanya? Infus. Dokter sendiri tidak menginginkan itu. Tapi kenapa dia lakukan? Ya, dia membenci tindakannya sendiri. Tapi dia lakukan. Karena di dalam melakukan hal itu banyak maslahat. Dengan disuntik, maslahatlah pasien. Dengan diberi obat yang pahit-pahit, maslahatlah pasien. Dokter juga bilang, kamu seusai ini ya, jangan makan yang enak-enak. Jangan makan durian. Jangan makan daging kambing. Jangan makan, pokoknya yang enak-enak tinggalkan. Lalu apa yang harus saya makan dok? Ini aja nih yang pahit-pahit obat. Dokter sendiri gak tega. Ya, jadi dokter melakukan beberapa langkah yang sebenarnya dokter sendiri gak suka melakukan itu. Karena apa? Karena membebani pasien. Tapi itu harus dilakukan. Demi kemaslahatan. Ya, ini sekedar ilustrasi. Kalau manusia saja seperti itu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menghendaki kekufuran? Syirik, bedah maksiat. Karena apa? Pertama, adanya kufur, adanya syirik, adanya bedah, adanya maksiat, adanya penyimpangan yang lain-lainnya, itu sebagai ujian bagi manusia. Dengan ujian itu, iman manusia semakin berkualitas. Nih, diuji dengan adanya kufur, adanya syirik, adanya bidah, adanya maksiat, adanya penyimpangan lain. Tergoda enggak manusia? Kalau manusia tidak tergoda dengan semua itu, imannya itu jempol. Imannya itu bagus. Setiap perkara, hasil, buah yang diperoleh melalui ujian, hasilnya jauh lebih berharga dibanding hasil yang diperoleh karena hadiah. Tanpa perjuangan, tanpa ujian sama sekali. Sebagai contoh, saya sering memberikan contoh yang menurut saya sendiri agak konyol ya. Tapi mengena nih. Coba umpamanya pemain bola. Ya, ketika dia menggiring bola ke arah gawang lawan, apa sikap lawan-lawan? Dia, mereka menghadang sekuat tenaga jangan sampai bola itu masuk ke gawang mereka. Tapi pemain ini lincah luar biasa, gocekannya luar biasa. Setiap ada yang menghadang, ketipu aja. Digocek sana, digocek sini. Sampai 11 pemain lawan menghadang seluruhnya terlewati dengan perjuangan yang keras dia memasukkan bola ke gawang lawan. Bagaimana reaksi dia, reaksi kawan-kawannya, reaksi penonton? Soraknya bukan main. Yang menggolkannya, mengekspresikan kebanggaan, kebahagiaannya seperti orang gila. Ada yang joget-joget. Ada yang jungkir balik, ada yang salto berkali-kali, ada yang nyerodot gitu ya. Setelah nyerodot, kawan-kawan datang, plak plak plak ditindihan, gitu ya, sampai pejet. Apa itu semuanya? Semuanya itu menunjukkan kebahagiaan yang tak terkira. Karena apa? Nilai dari gol yang dia buat luar biasa berharganya karena melalui perjuangan yang berat. Setelah dihadang oleh 11 pemain lawan. Coba sekarang bayangkan kalau seorang pemain bola begitu menggiring bola, seluruh lawannya menyingkir. Oh, silakan silakan lewat. Umpamanya, dia bawa sebuah lawannya menyingkir sampai di gawang, kata kiper, oh masukkan ya, silakan, enggak akan saya jaga. Tembak, gol. Berharga enggak itu? Enggak, itu pelecehan. Penonton sorak enggak? Sorak, tapi sorak mencemooh. Gol itu tidak berharga. Gol itu dirasa sebuah pelecehan dan penghinaan. Karena apa? Dianggap hadiah. Didapat tanpa melalui perjuangan yang berat. Oleh karena itu adanya tantangan, adanya godaan, adanya rintangan. Mengakibatkan hasil yang diperoleh setelah berhasil melewati rintangan itu jauh lebih berbobot. Seseorang yang beriman setelah melalui ujian menggiurkannya kekufuran, menggiurkannya perbuatan syirik, keperbuatan bid'ah dan maksiat, tapi mereka tetap konsisten istiqamah di atas keimanannya, maka nilai dari imannya jauh lebih berharga daripada iman tanpa ujian. Jadi pertama adanya syirik, kufur, bid'ah dan penyimpangan lainnya yang Allah tetapkan, yang Allah kehendaki sebagai ujian. Hikmah kedua, kenapa Allah menetapkan hal-hal buruk tadi, menghendaki hal-hal buruk tadi? Karena dari hal-hal buruk tadi lahir berbagai macam perkara agung yang tanpa keburukan tadi, perkara-perkara agung ini tidak akan ada. Apa saja perkara-perkara agung yang lahir akibat adanya keburukan? Banyak. Pertama, adanya tobat. Tobat dilakukan karena apa? Karena sebelumnya telah berdosa. Orang tidak mungkin bertobat kalau sebelumnya tidak berdosa. Ya. Sebelumnya dia melakukan syirik, melakukan kufur, melakukan bid'ah, melakukan maksiat, lalu tobat. Tobat lahir karena ada keburukan-keburukan tadi. Kedua, yang juga hal agung yang lahir dari adanya kufur, syirik, bid'ah, maksiat, dan penyimpangan lainnya adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar. Adanya dakwah. Adanya tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Dan yang sejenisnya. Kenapa ada dakwah? Karena ada orang yang menyimpang. Baik penyimpangannya syirik, kufur, bid'ah, maksiat, atau penyimpangan yang lain. Coba kalau semua orang tidak ada yang kufur, tidak ada yang syirik, tidak ada yang bid'ah, tidak ada yang maksiat. Semuanya iman, semua soleh. Ada enggak dakwah? Tidak ada. Ada enggak nasihat? Tidak ada. Ada enggak amar ma'ruf nahi munkar? Tidak ada. Apalagi selain itu yang lahir dari keburukan tadi, adanya sebuah ibadah yang sangat agung dalam ajaran Islam, yaitu jihad fi sabilillah. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir. Karena ada orang musyrik. Karena ada orang yang memerangi kebenaran. Lahir jihad fi sabilillah. Dari jihad ini lahir syahid. Dari jihad ini lahir ghanimah, lahir fa'i, dan banyak lagi perkara-perkara agung lainnya yang lahir dari adanya kufur, syirik, bid'ah, maksiat, dan seterusnya. Tanpa adanya syirik, kufur, dan penyimpangan lainnya, perkara-perkara tadi tidak akan ada. Tidak akan ada taubat. Ya. Tidak akan ada dakwah. Tidak akan ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan ada jihad fi sabilillah. Selain itu Allah Azza wa Jalla merasa berbahagia, gembira dengan tobatnya seorang hamba. Ketika hamba itu bertobat, jauh lebih gembira, lebih berbahagia dibandingkan seseorang yang di tengah-tengah padang pasir kehilangan seluruh perbekalan makanan minumannya. Dia putus asa, dicari kesana kemari gak ketemu. Dia menunggu kematian di tengah padang pasir tanpa makanan, tanpa minuman. Udah putus asa lah, mati siap gitu ya. Setelah putus asa, datang lagi kuda yang membawa perbekalan yang hilang tadi. Ketika dia berbaring, langsung dia bangkit, langsung mengambil tali kekang kudanya, saking gembiranya. Dia berucap kepada Allah dengan ucapan yang salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min sidatil farah. Ya Allah, sungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia salah ucap saking apanya? Saking gembiranya. Dia ingin mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Dia ingin mengatakan itu. Ya Allah, engkau Rabbku dan aku hambamu. Tapi karena saking gembiranya dia terbalik. Mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan. Ya. Saking gembiranya. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira lagi dibanding kegembiraan orang itu ketika melihat seorang hamba bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan. Oh, inilah beberapa hikmah dibalik kehendak Allah menghendaki kufur, syirik, bid'ah, maksiat, dan penyimpangan lainnya. Oleh karena itulah, maka mengetahuilah kita, fahamlah kita kenapa Allah menghendaki sesuatu yang Allah benci. Karena kehendak Allah menghendaki perkara-perkara yang buruk yang Allah benci, dari hal itu lahir berbagai macam kebaikan yang sangat-sangat-sangat banyak. Inilah perbedaan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Wallahu a'lam. Inilah faidah pertama dari hadis ini. Faidah kedua. Annal makhluqati wa in kanat jammadan tahussu bi 'azamatil khaliq. Hadis ini menjelaskan bahwa seluruh makhluk Allah, sekalipun makhluk itu benda mati, tapi dia bisa merasakan keagungan sang Khaliq. Contohnya langit. Langit itu benda mati, tapi dia berguncang keras karena takutnya kepada Allah ketika Allah berbicara dengan wahyunya. Walaupun benda mati, dia merasakan agungnya sang Khaliq. Sampai dia berguncang keras. Allah pun berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra 44. Kata Allah, Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Kata Allah, bertasbih kepada Allah. Seluruh langit yang tujuh, juga bumi yang tujuh, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi tersebut. Dan tidak ada satupun makhluk kecuali makhluk itu bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk. Wa in min syai'in. Tidak ada sesuatu makhluk. Termasuk makhluk benda mati. Meja yang menurut kita benda mati, pada hakikatnya dia bertasbih. Walakinna la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Kitab yang sedang kita kaji. Dia bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan tubuh kita sendiri bertasbih kepada Allah. Meja yang ada di hadapan kita bertasbih kepada Allah. Semuanya makhluk di alam jagat ini bertasbih. Tapi kita tidak memahami dan tidak mengetahui tasbih mereka. Inilah yang kedua. Ketiga. Itsbatun annal malaikata yatakallamun wa yafhamun wa yaqilun li'annahum yas'alun madza qala rabbukum wa yujabun qala al-haq. Hadis ini pun menerangkan bahwa para malaikat itu berbicara, bisa memahami, berakal. Karena mereka bertanya, "Wahai Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita?" Dijawab, "Kebenaran." Ini menunjukkan malaikat berbicara, malaikat memahami dengan jawaban yang Allah katakanlah kebenaran. Dia faham bahwa itu kebenaran. Dia berakal. Dan ini menjadi dalil yang membantah orang-orang yang menyatakan bahwa kita menerima syariat ini melalui makhluk yang tidak berakal. Yang dimaksud makhluk yang tidak berakal itu, kata mereka, para malaikat. Keliru, malaikat. Mereka berakal. Kenapa? Karena para malaikat memiliki hati. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran, di ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dengan wahyunya, para malaikat diliputi rasa takut. Lalu kata Allah, hatta idza fuzzi'an qulubihim, sehingga apabila dihilangkan rasa takut itu dari hati-hati para malaikat. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa para malaikat memiliki hati, sedangkan hati fungsinya memahami. Hati itu maknanya akal. Hati itu fungsinya untuk berpikir, yang mengisyaratkan bahwa para malaikat adalah makhluk-makhluk yang berakal. Oleh karena itu, ya, mensifati malaikat sebagai makhluk yang tidak berakal adalah pelecehan kepada syariat ini, karena apabila demikian berarti syariat sampai kepada kita dengan melalui makhluk yang tidak berakal. Dan ini sesuatu yang mustahil. Inilah faedah ketiga. Keempat, isbatu ta'addudis samawat liqaulihi kullama marra bisama. Hadis ini pun menjelaskan bahwa langit itu ada banyak. Dalam ayat, dalam hadis tersebut ada 7. Dan ini ditunjukkan oleh salah satu lafaz dari hadis ini, kullama marra bisama. Setiap kali malaikat Jibril melalui satu tingkatan langit, nah, berarti ada beberapa tingkatan. Dan setiap tingkatan dijaga oleh malaikat yang khusus ditugaskan untuk itu. Ini diambil dari salah satu kalimat dalam hadis ini, sa'alahu malaikatuha. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali malaikat Jibril melalui salah satu tingkatan langit, maka bertanyalah para malaikat yang menjaga langit di tingkatan tersebut kepada malaikat Jibril. Ini menunjukkan langit ada bertingkat-tingkat. Dan setiap tingkatannya dijaga oleh para malaikat yang ditugaskan untuk itu. Itulah poin kelima. Faedah keenam, fadilatu Jibril alaihi salatu wassalam. Haitsu innahul ma'rufu bi amanatil wahyi. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan malaikat Jibril. Ada 2 yang diisyaratkan dalam hadis ini yang menunjukkan keutamaan malaikat Jibril dibanding malaikat yang lainnya. Isyarat pertama, setelah para malaikat seluruhnya pingsan dan tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla, maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya atas izin Allah Azza wa Jalla adalah malaikat Jibril. Sebelum malaikat yang lain. Ini syarat yang pertama tentang keutamaan Jibril. Kedua, malaikat Jibril dikenal sebagai malaikat yang diamanati membawa wahyu dan menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, Waraqah bin Naufal, seorang yang masih ada kekerabatan dengan Khadijah, istri pertama Nabi SAW, seorang pendeta Nasrani saat itu, ketika dilapori apa yang dialami oleh Nabi SAW di Gua Hira, apa kata Waraqah bin Naufal? Hadza huwan namus alladzi kana ya'ti Musa. Inilah namus yang dulu juga pernah datang kepada Musa. Dan namus dalam bahasa Ibrani maknanya adalah sahibus sirri, pembawa amanah, pembawa rahasia. Dan ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril. Ketujuh, amanatu Jibril alaihi salatu wasalam haitsu yantahi bil wahyi ila haitsu amarahullah. Hadis ini pun menjadi dalil atau menjelaskan betapa terpercayanya malaikat Jibril. Karena dia menyampaikan wahyu kepada seseorang sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, sampaikan ke si fulan, salah satu nabi atau utusan Allah, disampaikan. Ini menunjukkan amanah. Makanya Allah Azza wa Jalla pun menggelari malaikat Jibril dengan gelar Ruhul Amin. Nazalabihi Ruhul Amin. Quran ini diturunkan oleh Ruh yang Amin. Ruhul Amin itu malaikat Jibril. Ruhul Amin itu Ruh yang terpercaya. Al-Amin. Nabi Muhammad SAW juga kan diberi gelar oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dengan gelar apa? Al-Amin. Orang yang terpercaya. Orang yang amanah. Orang yang benar-benar bisa dipercaya. Malaikat Jibril oleh Allah Azza wa Jalla juga diberi gelar dengan gelar Al-Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Al-Quran ini dibawa turun oleh Ruh yang Amin. Malaikat Jibril. Dan baik ayat yang barusan termasuk hadis yang sedang kita bahas ini menjadi dalil yang membantah kalangan Rafidah Syiah yang menyatakan bahwa malaikat Jibril khianat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan agar malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Ali. Ini malah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril khianat, kata mereka. Oleh orang-orang Syiah Rafidah, malaikat Jibril disebut pengkhianat. Oleh Allah, malaikat Jibril disebut Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Bertolak belakang banget. Satu Al-Amin, satu Khain. Khain itu pengkhianat. Dan sebutan pengkhianat dengan sebutan Al-Amin adalah dua sebutan yang saling kontradiksi, yang saling bertolak belakang. Sehingga nyata bertolak belakangnya akidah Syiah dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Tapi anehnya orang-orang Syiah menyatakan, dia mengatakan khanal aminu qasadaha an Haidar wa Haidar laqbun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata orang-orang Syiah, Al-Amin sudah khianat. Yang fasaddaha an Haidar. Maka Al-Amin alias Jibril ini menyimpangkan penyampaian wahyu dari Haidarah. Haidarah itu lakab sebutan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Karena apa? Karena Ali waktu perang Khaybar pernah menyatakan analladzi samatni ummi Haidar. Akulah orang yang oleh ibuku disebut dengan sebutan Haidar. Haidar itu artinya singa, bahkan rajanya singa, tapi bukan raja singa. Sebagaimana dalam kitab Ikhtasar Ma'arijul Qabul oleh Al-Hafidz Ali Al-Hakami, ada sebuah pernyataan di sana, Al-Haidar fil Asad kal Malik fin Nas. Haidar di kalangan para singa taubahnya seperti raja di kalangan manusia. Dan itulah sebutan untuk Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang Syiah menyatakan khonal aminu fasaddahan Haidar. Al-Amin, yang dimaksud Al-Amin itu malaikat Jibril. Khianat. Dia menyimpangkan wahyu dari Ali bin Abi Thalib. Ucapannya tanakut, kontradiksi. Sebab gelar Al-Amin, gelar yang ditunjukkan kepada makhluk yang sangat terpercaya. Tapi, kata orang-orang Rafidah, Al-Amin, makhluk yang terpercaya itu telah khianat. Kok orang yang terpercaya tapi khianat? Ya bukan Al-Amin lagi itu ya. Sehingga di dalam perkataan mereka terdapat kontradiksi atau pertentangan satu sama lain. Dan inilah yang secara nyata menunjukkan kesesatan akidah kaum Syiah Rafidah. Minimal dalam perkara ini dan juga dalam banyak perkara-perkara akidah yang lainnya. Faedah terakhir dari hadis ini. Itsbatul izzati wal jalali lillahi azza wa jalla liqaulihi azza wa jalla. Hadis ini pun menetapkan sifat izzah dan al-jalal bagi Allah azza wa jalla. Dengan mengatakan idza aradallahu azza wa jalla, apabila Allah azza wa jalla berkehendak, disebut azza wa jalla. Apa makna al-izzah? Izzah memiliki tiga makna. Pertama, aziz bimakna mumtani'un ayyana lahu ahadun bisu. Pertama, aziz maknanya mustahil ada satupun makhluk yang bisa menimpakan keburukan kepadanya. Tidak mungkinlah ada satupun makhluk yang menimpakan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia ada yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan celaan-celaan yang tidak pantas, apakah berarti orang itu menimpakan keburukan kepada Allah? Enggak sama sekali. Dengan diburuk-burukan Allah enggak berkurang kemuliaan, kesempurnaannya, kegagahannya sedikit pun. Tidak kena sedikit pun, jauh dari kena. Makanya Allah disifati dengan sifat Al-Aziz. Makna aziz adalah yang mustahil ada satu makhluk pun yang bisa menimpakan keburukan kepada dirinya. Makna kedua, aziz bimakna dzu qadarin la yusyarikuhu fihi ahad. Yaitu yang memiliki kemampuan yang tidak bisa ditandingi oleh sesuatu pun. Baik sesuatu itu orang, jin, para malaikat, binatang, atau makhluk yang lainnya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah bersifat aziz. Dan makna yang ketiga, aziz maknanya ghalib, qahir. Yang menang, unggul, jaya, menaklukkan, menguasai. Itu aziz. Inilah tiga makna yang terkandung di dalam lafaz aziz sebagai salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kedelapan faedah yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dari hadis yang sedang kita bahas ini. Hadirin ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum, juga para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Sore hari ini kita cukupkan penjelasan sampai di sini karena waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Tapi pertanyaan ini dikhususkan kepada para pendengar Radio Roja melalui Radio Roja Cileungsi. Jadi bagi pendengar Radio Roja di Bandung, di Pontianak, di Berau, di Lampung, atau di Tanjung Pinang, ya, jangan mengirim SMS atau telepon ke nomor radio di kotanya masing-masing, tapi kirim SMS atau telepon ke nomor Radio Roja Cileungsi yang mungkin nanti juga nomornya akan kembali dibacakan. Sekian penjelasan sore hari ini dan dipersilakan kepada akhi yang memandu di studio Cileungsi untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ibu sebaiknya dengar di telepon aja ya, jangan lihat di TV atau radio ya. Iya, cuma itu Bu. Tumpeng itu. Iya. Afwan. Iya. Barakallahu fik untuk Ummu Nisa di Jambi ya. Beliau bertanya, apakah tumpeng itu mengandung unsur syirik atau tidak, dan apa filosofinya? Iya. Taib, Ummu Nisa, terus terang saya tidak bisa menjawab asal usul tumpeng dan apa filosofinya. Mungkin nanti tanya ke ustadz yang lain. Tapi apakah mengandung unsur syirik atau tidak ya? Pertama tadi harus mengetahui asal usul kenapa lahir tumpeng ini, ya. Kedua, apabila kita sekarang ini merasakan tumpeng dalam yang berupa nasi yang dikukus berbentuk kerucut ya, berbentuk kerucut. Alat kerucut itu di Sunda disebutnya asepan. Nah, kemudian ya, dulu saya juga mengalami ketika kecil, bahkan mungkin sekarang masih ada di beberapa tempat ya, menanak nasi itu dengan alat yang berbentuk kerucut tadi. Sehingga nasi yang dihasilkan berbentuk kerucut juga, gunung. Dan itu sudah mentradisi. Kalau kita tidak memiliki keyakinan apapun, tidak memiliki maksud-maksud tertentu dengan menanak nasi dengan cara seperti itu, maka insya Allah itu tidak mengandung unsur syirik, tidak mengandung unsur bid'ah, tidak mengandung unsur penyimpangan, karena tidak berkaitan dengan permasalahan agama. Itu hanya nanak nasi biasa, cuma alatnya berbentuk kerucut. Tapi apabila seseorang membuat tumpeng dengan disengaja pada zaman sekarang, padahal sudah ada magic jar. Magic jar merek atau hanya nama alat? Nama alat ya, bukan merek, jadi gak ada unsur promosi. Umpamanya dengan magic jar atau dengan langseng yang silinder gitu ya, sudah ada. Tapi kita menyengaja membuat nasi tumpeng dalam rangka tertentu dengan keyakinan tertentu. Dengan keyakinan umpamanya membuat nasi tumpeng yang dibuat dalam rangka merayakan hari kesekian dari sesuatu. Lalu ada ayam, ada apalagi gitu ya, daun-daun tertentu. Kemudian ada jampe-jampe ketika membuatnya. Ada doa-doa tertentu ketika memulai memakannya. Ada cara khusus ketika akan memotongnya. Gitu ya, dengan iktikad tertentu dan dengan ritual tertentu. Dan iktikad serta ritual itu diyakini sebagai sebuah pengamalan dari agama, maka ya itu terjerumus ke dalam kebid'ahan. Karena apa? Karena menetapkan sesuatu yang dianggap agama padahal bukan bagian dari agama Islam ini. Dan apabila memiliki keyakinan tertentu bahwa umpamanya tumpeng ini dipersembahkan untuk persembahan makhluk tertentu, dipersembahkan umpamanya untuk arwah-arwah leluhur, dipersembahkan umpamanya untuk jin-jin yang menguasai tempat tersebut, maka persembahan tersebut ya sebagai sesuatu yang mengandung unsur syirik. Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil adalah salah satu hadis yang pernah juga kita bahas dalam kitab Tauhid ini. Nabi SAW menyatakan ada seorang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Ya, masih ingat gak tuh? Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seekor lalat bisa menjadi penentu ke surga atau ke nerakanya seseorang? Lalu Nabi SAW menceritakan, ada satu kaum yang mencegat semua orang yang lewat di daerahnya. Dan diperintahkannya semua orang yang lewat untuk berkurban untuk berhalanya. Maka lewatlah seseorang, kata kaum itu, qarib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Kata orang itu, saya tidak memiliki sesuatu untuk dikurbankan. Mereka menyatakan, qarib walau bidzubab, berkurbanlah kamu walaupun hanya dengan seekor lalat. Persembahkan lalat itu untuk leluhur-leluhur, ruh-ruh dari leluhur kami yang sudah meninggal. Lalu orang itu pun menangkap seekor lalat lalu dipersembahkan untuk arwah leluhur dari kaum itu. Setelah itu dibiarkan lewat, dia masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Lewat lagi seseorang, dicegat. Kharib, persembahkan olehmu. Dia bilang, saya tidak memiliki apa yang bisa saya persembahkan. Kata dia, walaupun dengan seekor lalat. Dia menjawab, saya tidak akan mempersembahkan apapun kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dibunuhlah orang tersebut oleh kaum itu. Kata Nabi SAW, dia ke dalam surga. Jadi mempersembahkan sesuatu untuk ruh-ruh atau arwah-arwah leluhur untuk selain Allah Azza wa Jalla adalah sebuah perbuatan syirik. Dan itu bisa menjadi penyebab masuknya orang yang melakukan hal tersebut ke dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla, baik persembahannya berupa lalat yang tidak memiliki nilai sama sekali, apalagi yang memiliki nilai seperti apa tadi, nasi tumpeng tadi. Oleh karena itu, seseorang yang membuat nasi tumpeng ya dengan iktikad tertentu, dengan tujuan tertentu yang mereka yakini sebagai aplikasi dari keyakinan mereka, padahal Islam tidak mengajarkan itu, orang itu bisa terjerumus ke dalam bid'ah, bahkan kepada syirik apabila mengandung unsur syirik. Tapi apabila seseorang membuat nasi, menanak nasi yang berbentuk kerucut persis seperti tumpeng, karena urf, karena adat, karena kebiasaan, karena memang alat yang dia miliki memang berbentuk seperti itu, tidak diyakini dengan keyakinan apapun, tidak dimaksudkan untuk ritual apapun, hanya sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka, maka ini tidak termasuk syirik, tidak termasuk bid'ah, tapi perkara yang mubah, yang hanya berkaitan dengan urusan dunia dan tidak berkaitan dengan urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf Bapak, cukup ya karena waktunya terbatas ya. Cukup satu aja, khawatir nanti tidak terjawab ya. Kesempatan lain. Baik, Bapak siapa tadi? Bapak Muji di Mampang mengajukan satu pertanyaan yang sangat-sangat-sangat bagus dan kritis ya. Tadi disebutkan dari kekufuran, syirik, bid'ah, dan maksiat lahir banyak perkara-perkara agung, termasuk dakwah, jihad, nasihat, taubat, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu ya. Pertanyaan dari Pak Muji tadi, ya, seolah-olah si da'i, si mujahid itu memperoleh keuntungan dari kekafiran orang kafir. Dengan demikian, apakah si mujahid dan si da'i harus berterima kasih kepada orang-orang kafir? Dengan adanya mereka, saya bisa menjadi da'i. Saya bisa menjadi mujahid. Terima kasih ya telah kafir. Apakah begitu? Nah, tentu saja penjelasan tadi tidak harus dan tidak boleh disimpulkan ke arah sana. Sama sekali tidak. Ya. Adanya orang kafir membuat kita prihatin. Sedih. Mereka saudara kita. Sama-sama Bani Adam. Dan kita tidak ingin mereka itu di atas kekafiran dan syirik serta bid'ah atau maksiatnya. Karena itulah kita ajak mereka, jangan di sana, tapi ke sini. Jangan di atas kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat. Ke sini, di atas ketaatan. Kenapa kita mengajak mereka agar mereka tidak terus-menerus dalam kekufurannya? Ya. Inilah motivasi kita. Karena landasan dari dakwah kita itu adalah kasih sayang, maka dakwah atas landasan kasih sayang akan dilakukan secara lemah lembut, secara lunak, jauh dari cacian, jauh dari makian, jauh dari celaan. Perhatikan apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau menyatakan, Ahlus Sunnah a'lamun nas bilhaqi wa arhamuhum bilkhalqi. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk berdakwah. Dan status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada sesama makhluk mendorong dia untuk berdakwah atas landasan kasih sayang. Dakwahnya lembut, lunak, penuh kasih sayang dengan niat agar orang yang didakwahi itu tobat, berpindah dari keburukan kepada kebaikan, dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Begitu. Bukan terima kasih ya sudah kufur, tetap aja di sana biar saya bisa tetap berdakwah, biar saya tetap berjihad. Enggak begitu. Ya. Oleh karena itulah tidak boleh disimpulkan bahwa kita harus berterima kasih kepada orang-orang kafir atas kekafiran mereka. Ini yang pertama. Kedua, lalu apa keuntungan orang kafir? Bukankah dia kafir juga atas kehendak Allah? Ini pertanyaan yang bagus. Ya, benar, seseorang kafir karena kehendak Allah. Seseorang berbuat syirik karena kehendak Allah. Seseorang berbuat bid'ah dan maksiat juga karena seluruhnya kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu di alam jagat raya ini yang terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada, semuanya atas kehendak Allah. Aduh, ini mohon maaf belum selesai, tapi sedikit. Tapi semua kehendak Allah didasarkan kepada alasan yang menyebabkan kehendak Allah itu adil. Pasti Allah punya alasan kenapa orang itu dikafirkan, disesatkan, dimusyrikan, dibid'ahkan atau dimaksiatkan. Ya, pasti ada alasan. Salah satu alasannya adalah karena kesalahan, dosa, kekeliruan yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan akan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan buruk Allah balas dengan keburukan. Perbuatan baik Allah balas dengan kebaikan. Sehingga apabila seorang berbuat baik, Allah balas di antara dengan memberi hidayah untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Dan apabila seseorang dikufurkan atau disyirikkan atau dibinahkan oleh Allah, pasti itu disebabkan karena sebelumnya dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang menyebabkan Allah membalas orang itu dengan dijerumuskannya kembali kepada perkara lain yang lebih fatal daripada kesalahan sebelumnya. Jadi siapa yang Allah sesatkan, Allah takdirkan, Allah kehendaki menjadi orang yang kafir, musyrik, bid'ah, dan seterusnya, itu karena keadilan Allah. Allah adil dalam menetapkan hal itu karena pasti ada alasan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan dan Allah tahu segala-galanya. Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang layak disesatkan dari jalannya dan Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang lebih layak untuk diberi hidayah. Begitu Bapak Muji di Mampang, insyaallah dalam kesempatan lain kita akan rinci ini lebih detail lagi sehingga lebih paham. Untuk sekarang di Bandung ini sudah masuk kepada salat maghrib. Insyaallah kita jumpa di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta